Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم يا ربنا انا نسالك علما نافعا ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk bersama-sama belajar, berbekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Rasulullah. Majelis kita ini majelis fikih seperti yang sudah kami janjikan, fikih praktis. Tapi sebelumnya ada mukaddimah-mukaddimah yang perlu kami hadirkan. Di zaman mengerikan zaman saat ini, di era informasi, era global, dengan majunya teknologi, begitu mudahnya hati itu rusak. Permusuhan terjadi di sana-sini karena informasi-informasi yang tidak pernah kita saring, kita dengar begitu saja. Kerusakan ada sifatnya kerusakan zahir dan juga ada kerusakan batin. Yang lebih mengerikan adalah kerusakan batin, kerusakan akhlak. Karena adanya media-media informasi, bebasnya kita menerima informasi dari luar. Hati di dalam diri kita, sehebat apapun kita berusaha untuk menjaga hati, tapi kalau jendela-jendela hati tidak kita perhatikan, maka ketahuilah terus akan masuk kotoran-kotoran ke dalam hati. Dan jendela hati itu hanya ini, telinga sama penglihatan. Kalau seandainya orang itu hidup tuli dan buta, maka tidak pernah mengerti dengki dia. Dan tidak pernah kenal kebencian dia. Tapi di saat, dan juga tidak kenal bagaimana bermaksiat. Bahkan bukan sampai di situ, Allah pun tidak menghukum dia apapun yang ia lakukan. Jika ada seorang hamba terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka dia terbebas, langsung masuk surga dia. Tapi di saat kita bisa mendengar dan bisa melihat, maka disitulah ada beban kewajiban untuk memilah dan memilih yang kita dengar dan yang kita lihat. Dan dari sinilah masuknya kotoran-kotoran hati. Kenapa kita tiba-tiba benci kepada sahabat kita? Karena kita mendengar informasi yang disampaikan oleh pengadu domba tentang sahabat kita. Dan juga kenapa hati kita tiba-tiba berubah, na'udzubillah, di zaman sekarang ini? Kok kurang setia dengan pasangan? Karena ada informasi yang masuk. Na'udzubillah. Ini khususnya akan kami tekankan pada siang hari ini. Jaga mata, jaga telinga. Takutlah kepada Allah. Informasi yang masuk kepada kita ini akan membuai kita. Sehingga kita pun sudah tidak kurang peduli dengan kehalalan yang kita miliki. Lebih terpesona, tertarik dengan haram yang ada di luar sana. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang yang beriman itu agar menutup matanya. Menjaga matanya agar tidak melihat sesuatu yang menjadikan rusak hatinya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada para wanita-wanita itu untuk menutup matanya. Dari matalah inilah kerusakan. Perzinaan yang hina dina mukadimah dari pandangan yang tidak pernah dijaga. Berkurangnya rasa kepada pasangan pun juga berangkat dari pandangan yang tidak dijaga. Bayangkan seorang pria yang matanya jelalatan, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik secara langsung karena dia tidak menjaga matanya, atau dia mengintip melalui media-media informasi, internet dan yang lain sebagainya. Apa kesimpulan yang ia dapat? Dan apa yang dirasakan oleh hatinya? Yang ia dapat kesimpulannya adalah, istriku tidak seperti yang aku lihat di gambar itu. Dan seorang wanita pun demikian. Karena mengumbar matanya melihat tontonan-tontonan yang tidak benar lihat. Biarpun suaminya sudah sangat baik pun dia tidak akan puas. Karena dia menghayalkan kepuasan seperti yang dilihat di gambar tersebut. Dan itu adalah puasan dalam khayalan. Sehingga adanya adalah menganggap pasangannya adalah tidak memuaskan atau tidak sesuai. Itu mukadimah kehancuran. Terus informasi ini luar biasa. Makanya kuncinya adalah ini, hati takut kepada Allah. Jangan mudah melihat yang haram. Bahkan ada suami istri yang berkata, kami tidak bisa berhubungan suami istri kecuali kami harus nonton film porno. Ketahuilah bahwasanya di saat itu sebetulnya yang membangkitkan syahwat bukan pasangannya, tapi yang membangkitkan syahwat adalah gambar. Begitu rendahnya pasangannya tidak membangkitkan syahwatnya. Tapi orang dalam hidupnya ghaddul basar, menjaga matanya, lihat bersentuhan dengan pasangannya bangkit syahwatnya. Dan begitu mudahnya syahwat kita tergoda dengan yang haram. Seorang wanita ngirim WA kepada suaminya biasa-biasa saja. Tapi ketemu teman lamanya SMA, tiba-tiba berubah. Mulai senang, awas pengkhianatan. Iblis mulai masuk, akan menjerumuskan, menghantarkan kepada kehinaan. Dan hari ini banyak hal-hal yang semacam itu. Takutlah kepada Allah. Rumput tetangga akan terasa lebih hijau bagi mata-mata yang telah dibuai oleh syaitan. Akhirnya masuk wilayah pengkhianatan, kehinaan, perzinaan, dan segala macam kehinaan. Yang menjadi lebih indah itu apa? Haramnya. Haramnya. Suatu ketika ada dikisahkan, ada seorang laki-laki, sudah punya istri yang cantik dan dia keluarga terhormat, kaya, cukup. Mempunyai seorang yang bekerja di rumahnya, seorang perempuan yang solehah, wanita solehah. Cantik-cantik banget juga tidak. Akal tapi setan telah menghiasinya, tiba-tiba dia ingin berbuat kepada pembantu yang ada di rumahnya yang solehah tersebut. Setiap saat merayu dan merayu, padahal sudah punya yang halal, lihat. Busuk setan, istrinya cantik, terhormat. Akhirnya sang pembantu ingin memberikan nasihat yang baik kepada bosnya dengan cara yang sangat luar biasa baik. Akhirnya menyanggupi, ya, aku mau melayanimu tapi nanti malam. Malamnya sudah dijanjikan, tapi aku minta di saat engkau berhubungan denganku, matikan lampu semuanya. Kata bosnya, oke, jam berapa? Jam 9 masuk kamarku. Kata pembantunya, oke. Lalu diam-diam pembantu datang kepada ibunya, bosnya. Sambil dicium tangannya, lalu berkata, ibu yang baik, mohon maaf, saya boleh bicara empat mata. Boleh, apa nak? Demi kebaikan bersama, asalkan kau bisa menjaga rahasia. Apa? Ceritakan tentang suaminya, marah dia. Ibu jangan marah kalau ingin baik dan benar. Kita ingin bersama-sama membangun semuanya. Apa yang kau inginkan dariku? Ibu malam ini tidur di kamarku, pakai bajuku dan pakai minyak wangiku, pakai bedakku. Betul. Dan nanti jam 9 pasti suamimu akan datang. Dan kamu jangan ngomong sepatah kata pun. Betul, masuk ke kamar. Dikunci, pembantunya keluar. Sambil nunggu di tempat yang lain. Tiba-tiba jam 9, tiba-tiba masuk laki-laki. Dan masuk, sudah dijanjikan, jangan lama-lama ceritanya tadi. Perjanjiannya pokoknya kalau berhubungan dengan saya, jangan lama-lama takut tuan ibu. Takut ketahuan ih. Maka sang laki-laki langsung to the point. Langsung berhubungan dan selesai. Dia puas, semangat berhubungan suami istri. Kemudian sang suami sebelum keluar, sudah dikasih tahu ibu tadi oleh pembantunya. Nyalakan lampu setelah itu. Setelah lampu dinyalakan, kaget, pembantu juga datang. Lalu pembantu berkata, "Pak, barangnya sama, cuman karena dibiasi sama namanya haram, ternyata lebih bersemangat engkau, lebih terasa enak." Begitu. Nangis dia, betul. Yang menjadikan dirimu enak, lebih aku lebih memberi semangat karena dirimu haram. Jadi merasa dirinya haram semangat, padahal barangnya juga itu, orangnya juga itu. Begitulah kisah urusan syahwat itu. Yang menjadikan terpesona haram, sama suaminya biasa dingin, sama istrinya biasa dingin, tapi kalau sudah sama perempuan lain, semangat. Takutlah kepada Allah semuanya. Insya Allah di sini solehah semuanya. Soleh semuanya, akan tapi ketahuilah, waspada dengan syaitan menggoda, menggoda, menggoda. Takutlah kepada Allah kalau memang anda mulai terpesona dengan seorang perempuan yang itu haram bagimu, dan engkau tidak ingin melangkah kepada pernikahan kepadanya. Tutup, jangan bayangkan tentang senyumnya yang manis itu, akan dibayangkan di saat paling jelek, waktu dia buang air, waktu apa. Supaya tidak muncul rasa terpesona dalam dirimu. Harus ada upaya perangi itu setan. Begitu juga seorang wanita, takutlah kepada Allah ada halal di rumahmu. Semakin kita menjaga mata kita, semakin indah di rumah. Tapi kalau mata kita jelalatan, seorang wanita, seorang laki-laki matanya jelalatan, di pinggir jalan lihat, bodinya, ini. Sampai di rumah, istriku cuma begitu. Pernah anda mendengar suatu ketika ada seorang berselingkuh, ternyata selingkuhannya tidak lebih cantik dari banyak. Kenapa semua terjadi? Setan yang menghiasi. Ada satu riwayat, enggak usah. Riwayat ini kalau orang fahami disanjungan dari Nabi, bukan ejekan. Nabi pernah mengatakan, innal mar'ata tuqwilu ala surati syaitan wa tutbir ala surati syaitan. Wanita itu kalau jalan menghadap, wanita yang haram, yang bukan apa-apanya, kalau datang kepada seorang laki-laki itu gambarnya kayak setan. Kalau membelakangi kayak setan. Jangan tersinggung dulu. Maksudnya kayak setan, daya godanya. Biarpun katanya elek, lek, lek, lek, lek. Biarpun katanya elek, wanita punya daya goda loh ya. Mungkin lihat wajahnya tidak tertarik, tapi di saat dia membelakangi, mungkin lihat pinggulnya, lihat pahanya, lihat betisnya. Itulah setan menggoda. Makanya jangan jadi wanita bodoh. Ini mah cerdas semuanya, maka saya berani ngomong bodoh-bodoh. Saya berani ngomong jangan jadi wanita bodoh karena anda cerdas. Siapakah wanita bodoh? Mengajak suaminya dan anak-anaknya rekreasi ke pantai. Di sana ada anak wanita pakai rok pendek. Akhirnya suaminya ambil duduk minum kopi, ngelirik suami istrinya. Tapi ngelihat sama yang haram. Wah, itu namanya istri bodoh. Cerdas semua kan di sini? Cerdas. Suamimu laki-laki normal loh ya. Makanya kalau membawa ke sebuah tempat, pikirkan jangan hanya dirimu senang. Memang dirimu wanita dengan wanita biasa saja. Tapi suamimu, akhirnya suamimu diam-diam berkata, istriku cuma begitu. Nasib buruk karena bodohnya seorang istri. Makanya saya berani ngomong bodoh-bodoh karena saya ngomong dengan wanita cerdas. Sama pembantu yang di rumahmu, tutup auratnya. Seperti apapun dia, biarpun katanya elek-elek tadi, tahu elek? Coba. Jelek, misalnya. Akan tapi ketahuilah, setanlah yang akan menerjemahkan kejelekan menjadi cantik. Mungkin mula-mula di saat mengantarkan nasi biasa saja, karena dia menghadap waktu belakangi. Mungkin dilihat, diperhatikan jalannya, ininya. Hawa nafsu syahwat setannya mencari apa yang menarik dari elek semuanya itu. Mana dari kejelekan semuanya, apa yang paling menarik? Coba. Urusan syahwat, hati-hati. Kita sudah punya yang halal, takutlah kepada Allah. Dan kita ada hitungannya nanti di akhirat. Kepuasan adalah bagaimana kita menerima nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan laki-laki yang tahan godaan nanti akan mendapatkan payung Allah di saat tidak ada lagi payung kecuali payung Allah. Ada dikisahkan di satu negeri di Maroko sana. Seorang laki-laki yang biasa menjual jasa membantu nganterin apa. Kalau sekarang mungkin ngirim air, galon, segala macam gitu. Di kampung itu ada seorang wanita yang sangat terkenal dengan suami yang sangat kaya dan wanita sangat cantik. Cuman wanita itu adalah tidak amanat. Sering memasukkan laki-laki ke rumahnya. Dan tidak ada laki-laki yang menurut dia adalah bersih, ganteng kecuali dia tertarik. Dan targetnya harus oke, harus dapat. Pas giliran laki-laki ini yang akan jadi mangsanya. Biasa dia ngantarkan sesuatu depan rumahnya, dia hanya lihat kok ganteng, kok baik, kok ini. Perhatikan, dari melihat, lihat-lihat akhirnya Pak muat makar, jebakan. Lalu wanita itu berkata, suaminya pergi kerja, bisnis, gak tahu di mana dia. Ngerti kapan datang suaminya, kapan pergi, dia ngerti. Akhirnya dia berkata pada laki-laki, eh anak muda, masuk ke dalam, barangnya dianterin ke dalam. Iya bu. Setelah masuk ke dalam, tiba-tiba dia langsung melangkah, pintu dikuntup. Kunci, cek. Dia melepas bajunya. Dengan mungkin dianggap laki-laki ini kayak yang lainnya. Di saat lepas baju langsung tersarik, langsung. Kenapa ibu, kenapa ini? Kau harus berbuat denganku. Tidak, aku takut dosa. Kalau kau tidak mau, aku akan menjerit dan kau akan dipukuli orang satu kampung karena kamu masuk rumahku. Dia diam sejenak. Menangis dia. Baik ibu, enggak ada pilihan. Baik aku terima tawaran ibu. Tapi mohon maaf, aku kan baru angkat-angkat. Baru angkat-angkat. Ini zaman dulu kisahnya, bukan zaman sekarang. Baru angkat-angkat kotor, saya mau bersih dulu. Baik, di mana kamar mandi? Itu. Dia langsung ke toilet. Setelah ke toilet agak lama-lama, yang ingin melakukan kehinaan sudah siap nunggu di ranjangnya. Setelah itu ditunggu, terdengar pintu terbuka. Langsung keluar, rupanya apa? Ini kloset zaman dulu, yang klosetnya kotorannya ada di bawah. Rupanya dia berlumuran dengan kotoran semuanya. Lalu berkata, ibu kalau mau ayo silahkan. Jerit dia, busuk kau kena, pergi kau. Dia diusir. Akhirnya keluar dari pintu dengan selamat, sampai dikisahkan dari rumah wanita rendah ini sampai ke rumahnya sendiri, harum semuanya. Sampai hari ini disebut dengan kota harum. Wanita laki-laki hebat. Padahal dijamin aman waktu itu. Dan dia cantik, bahkan mungkin dikasih duit. Sekarang belum apa-apa, gampang tergoda, na'udzubillah. Kadang bahkan membayar untuk kehinaan. Itu mau dibayar ini. Permasalahan adalah zina sekarang menjadi mudah dilakukan seorang hamba. Hamba mulia susah berzina, ada pintu halal. Ada seorang wanita mulia namanya Hindun. Bersama wanita-wanita Arab yang lainnya. Suatu ketika Nabi mengajak berbaiat wanita-wanita. Wahai para wanita, berjanjilah kalian. Berjanji untuk apa ya Rasulullah? Berjanjilah kalian untuk tidak menyekutukan Allah. Baik ya Rasulullah, kami berjanji untuk tidak menyekutukan Allah. Berjanjilah kalian untuk tidak mencuri. Baik, kami berjanji untuk tidak mencuri. Lalu terusnya, berjanjilah kalian, kata Nabi, berjanjilah kalian untuk tidak melakukan zina. Diam semuanya. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, tazdil hurratu, ya Rasulullah, apakah kebayang orang seperti kami melakukan zina? Sehingga kami harus diajak berjanji untuk tidak berzina. Karena zina hanya dilakukan oleh wanita rendah. Susah wanita mulia melakukan zina. Sampai dia mengatakan, padahal dia adalah baru masuk Islam. Dia adalah Hindun. Sayyidatina Hindun yang pernah menggigit hati jantungnya Sayyidina Hamzah. Musuhnya Nabi sebelum masuk Islam. Waktu Sayyidina Hamzah terbunuh oleh Wahsy, Sayyidina Hindun membelah dadanya di Aqilatul Aqbad. Setelah masuk Islam, dia masih punya kemuliaan. Enggak kebayang wanita mulia melakukan zina. Hanya kerendahan. Takutlah kepada Allah. Selalu ingat akan hukuman Allah yang menjadikan kita bisa menghentikan kemaksiatan-kemaksiatan. Ada sahabat Nabi ditanya, bagaimana engkau kok bisa berbuat baik dan engkau bisa menjauhi kemaksiatan? Sederhana. Tidak ada kabar baik yang aku terima dari Nabi kecuali aku bayangkan surga di mataku. Dan tidak ada dosa yang aku dengar kecuali aku bayangkan neraka di hadapanku. Selalu ingat Allah, ingat hukuman, ingat kehinaan di akhirat nanti. Gambarannya begini. Ada seorang anak muda yang biasa mungkinnya senang hobi zina. Hobi perempuan. Hobi mabuk. Tak tahu aja ada seorang kaya raya atau seorang raja ternyata telah menyiapkan gadis-gadis cantik. Gratis. Ada minuman termahal. Cuman waktunya tidak lama, hanya 2 jam, 3 jam. Pemuda berzina pasti nomor 1 mendaftar. Aku mau. Baik. Berapa jam? 2 jam, 3 jam. Mana perempuannya? Kelihatan di etalase di balik kaca. Cantik semuanya. Setiap kamar, kamar, kamar. Ada setiap kamar, ada kamar sebelahnya. Ada kamar, ada 2 kamar, 2 kamar. Akhirnya laki pemuda ini siap. Baik, aku akan ke sana. Aku akan mendapatkan wanita cantik dengan minuman keras. 2 jam, 3 jam cukup. Cuman kata sang raja ini, atau sang sultan ini, Cuma setelah 2 jam kamu menginap di kamar itu, kamu harus masuk kamar sebelahnya. Kamar sebelah ada apa aja? Kamu lihat dulu, buka pintunya. Akhirnya dibuka kamar sebelah. Ada 5 algojo. Di sananya ada api. Untuk apa itu? Siapapun yang masuk di sini 2 jam akan dipanggang di sana. Kira-kira masih melanjutkan mau berzina? Tidak akan. Ingatlah Allah, ingat hukuman Allah. Belum saja kehinaan zina, bukan saja di akhirat. Di dunia ada kehinaan zina itu. Akan menempel di jidatnya, di jidat anak keturunannya, namanya zina. Kalau ada orang kafir masuk Islam, namanya mu'allaf. Cucunya pun masih bangga, kakekku mu'allaf. Tapi seorang cucu yang mendengar neneknya berzina, dia akan malu seumur hidupnya. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Kemudian setelah itu, apa yang kita lakukan? Kita menjaga diri kita. Anak-anak kita. Begitu mudahnya perzinahan terjadi saat ini. Anak SMP umur 12 tahun sudah ada isinya di perutnya. Kadang lebih takut kepada manusia. Ini kami berikan contoh. Ini yang ngadu kepada kami banyak misalnya. Ada seorang wanita punya anak. Dia ditinggal suaminya, meninggal dunia. Setelah 5 tahun ada hasrat untuk menikah. Lalu tidak mau menikah karena anaknya belum menyetujui. Karena dia mementingkan anaknya, takut anaknya prostasi dan sebagainya, maka seorang ibu tetap bertahan dengan kesendiriannya. Setelah itu, setelah 5 tahun ditinggal suaminya, 5 tahun setelah 5 tahun pengen menikah. Kemudian berjalan 5 tahun setelah 5 tahun ketemu, nangis dia. Kenapa? Dia terpleset. Memang saya menghargai anak saya agar aku tidak menikah, akan tapi di balik itu aku telah melakukan kehinaan tanpa sepengetahuan anak saya. Begitu mudahnya zina terjadi. Waspada, ayo. Ada lagi kakak, adik, saudara dan sebagainya. Makanya semelarat-melaratnya dirimu, semoga kaya semuanya, dicukupi oleh Allah. Semelarat-melaratnya dirimu, tolong urusan anak. Kalau sudah 10 tahun ke atas, kamar laki-laki dengan kamar anak perempuan dipisah. Itu pendidikan dari Nabi. Fafarikuhum fil madaji. Biarpun pakai gedek, pakai apa saja. Dan tolong kamar mandi, sejelek-jelek kamar mandimu, tolong dikunci, ada tutupnya. Kalau sudah dikumpulkan dan tidak, kamarnya tidak terbuka, anak gadis khususnya. Kalau anak laki-laki anggap saja di ruang tamu deh, digelar tikar. Anak putri ditutup. Ada kisah seorang laki-laki, seorang adik ternyata berani berbuat dengan kakaknya. Atau sebaliknya, kisahnya adalah gara-gara tidurnya bersama. Waktu mau pipis, mau buang air kecil di malam hari, dia nyalain lampu, tersingkap rok kakaknya. Dia pertama hanya melihat saja karena dia sudah mulai masa puber, dia mulai memperhatikan. Hingga pada suatu malam dia sengaja bangun hanya untuk melihat, bukan karena buang air kecil. Hingga pada akhirnya ada makar, ada upaya, sehingga terjadilah perzinaan mahram dengan saudara. Na'udzubillah, kehinaan bakal terjadi kalau kita tidak waspada dengan pendidikan dari Nabi. Banyak kejadian yang Masya Allah, kehinaan-kehinaan. Sebabnya apa itu semuanya? Itu loh, gambar-gambar yang bisa diakses, bisa diambil di internet, di HP, semuanya. Takutlah kepada Allah. Kemudian apa yang kita lakukan setelah itu? Anda aman karena Anda orang yang selamat, Anda mulia. Tapi bagi siapapun yang merasa telah pleset, tidak ada kata terlambat. Hari inilah waktu kita untuk berbenah. Hari inilah waktu untuk berbenah. Siapapun yang terpleset, bukankah Allah sudah memberitahu melalui lisan Rasulullah, "At-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lah." Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Kembalilah kepada Allah, ada jalan. Kalau sudah orang dibuka pintu tobat, begitu mudahnya. Sebuah kejadian juga. Ada, kita masuk di sebuah lembaga pemasyarakatan. Ada seorang anak muda, bukan muda sekali karena umurnya waktu sudah 37-35, muda. Wajahnya ganteng begitu, tiba-tiba nangis, habis sholat. Nangis, saya banyak dosa, Allah maha pengampun saya, gitu kan. Apakah saya bakal diampuni, Bu ya? Allah Maha Pengampun. Saya itu, dia jaringan apa gitu, pokoknya dia ngebut kejahatannya. Cuman di antara kejahatannya, saya telah menjerumuskan dua adik saya di dalam perzinaan. Saya menjual adik saya hanya untuk mendapatkan apa, obat apa waktu itu. Akhirnya kami sampaikan, Allah Maha Pengampun. Cara tobatmu adalah panggil adikmu suruh datang. Akhirnya betul, dua adiknya itu yang satu yang datang. Karena saya bisa membaca kalau kakaknya ganteng, tentu adiknya akan cantik. Dan sangat menggoda bagi orang yang tidak punya iman. Secara fisiknya, artinya fitnahnya lebih besar. Dan ternyata dia sudah biasa, dan bukan kelas ecer di pinggir-pinggir, enggak. Dia kelas, dia adalah di kelas-kelas orang, melayani orang-orang. Setelah dipanggil, dia datang, dia bercerita panjang lebar. Dan saya menjalani pun ada menjerit di hati saya. Adikmu di mana yang satu? Enggak bisa datang. Yang satu sampai hari ini, wallah alam bisawab. Ternyata saya pengen tobat, cuman saya enggak tahu jalan. Cuman saya bilang, kata kakak saya ada jalan. Saya kesini, ya sudah. Habis ini tinggalkan itu, dan pergilah ke satu tempat yang tidak ada yang mengenal dirimu. Berdandanlah yang baik, yang solehah. Tempatlah di tempat yang mulia, samping masjid, atau samping pondok, atau samping apa. Cawe-cawelah engkau di sana, dan sebagainya. Betul, dia menuruti petunjuk ini. Dia masuk satu kota, dan kebetulan dapat kontrakan, dan ngontrak, tak suruh ngontrak, jangan pendek-pendek, kontraknya minimal 5 tahun. Ternyata dia, subhanallah, namanya tobat. Setiap siang dia bisa sholat berjamaah di masjid karena bersampingan. Kalau malam dia minta izin, Buya kalau malam, malam jangan keluar. Karena model seperti dirimu takut dilihat oleh orang. Tatanya ngelihat dia sering cawe-cawe di masjid tersebut dan sebagainya. Ada pengurus masjid yang masih berjaga, tiba-tiba nanyakan tentang dia. Tiba-tiba berita selanjutnya apa? Saya dipinang mau dinikahi Buya. Setelah itu apa? Betul nikah. Kemudian setelah nikah diajak umroh dia. Datang berikutnya sudah punya anak. Dan dia Masya Allah menjadi wanita yang sangat solehah. Maka ketahuilah bahwasanya jangan merendahkan orang berdosa. Sedosa sebesar apapun dosa seorang hamba bisa kembali kepada Allah kalau dia mau. Dan dia sangat mulia sampai hari ini. Dan dia sangat membenci masa lalunya. Dan tanda tobat yang saya tangkap, dia sangat sayang kepada abangnya setelah itu. Karena dia mengerti abangnya juga kepleset waktu itu. Saya lihat, dengan abangku, saya selalu kirim uang kepada abangku. Waktu itu abangnya belum keluar. Nah, maksudnya apa? Anda pun jangan merendahkan orang yang pernah kepleset dalam ini. Jiwa besarmu, kemuliaanmu adalah di saat engkau menerima orang yang bertobat. Terima dia untuk bertobat. Bonceng dia untuk bertobat. Mungkin dia adalah adikmu, mungkin dia adalah kakakmu, mungkin dia adalah suamimu, mungkin dia istrimu, mungkin dia tetanggamu. Berjiwalah besar. Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Kenapa kita masih merendahkan manusia yang bertobat? Jangan picik kita. Kesombongan yang tersembunyi adalah di saat kita merendahkan hamba-hamba seperti itu. Dia bisa saja lebih dicintai oleh Allah. Bukankah Allah sudah berfirman, Inna Allah yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan orang yang bertobat. Maka yang pernah kepleset dalam kehinaan, jangan ragu, pintu maaf Allah luas. Tapi yang benar tobat, segera. Jangan tunda esok hari, jangan besok hari sudah enggak ada kita. Na'udzubillah. Jangan menunda. Hari inilah waktuku untuk tobat. Dan siapapun yang mendengar orang tobat, sambutlah. Besarkan hatinya. Jangan kau patahkan dia untuk tobat. Kalau Anda mematahkan untuk tobat, kata Nabi, jangan kau bantu setan untuk mengembalikan dia dalam kehinaan. Jika ada orang bertobat tidak Anda tolong, maka ketahuilah Anda telah bersekongkol dengan setan untuk mengembalikan dia dalam kehinaan. Makanya dalam hal zina di antaranya membantu orang untuk bertobat, bagaimana? Ajari dia untuk tidak bercerita kepada siapapun. Tutup mulutmu, jangan cerita kepada siapapun. Kalau Anda terlanjur tahu, Anda pun tidak boleh bercerita kepada siapapun. Mungkin ada orang konsultasi kepada kami, itu amanat bagi kami. Tidak boleh kami cerita ke siapapun. Ada orang terlanjur ngomong kepada Anda, lakukan kalimat pertama, cukup aku yang sudah tahu. Yang lain jangan dikasih tahu, biar saja Allah yang tahu dan mintalah maaf kepada Allah. Selesai, lengkap. Hindari masuk wilayah kehinaan. WA-mu Anda waspadai, YouTube-mu Anda waspadai, komunikasi dengan teman lama Allah waspadai, grup-grup waspadai. Kemudian yang kedua, kalau ketemu orang bermaksiat yang tobat, segera sambut. Kalau Anda bisa menyelamatkan orang, menghantarkan orang pada dalam tobat, istimewa. Kalau Anda menolong orang ketabrak, kemudian kakinya luka, Anda perban, istimewa. Tapi di saat Anda bisa menolong orang yang terjerumus dalam kehinaan, lalu Anda muliakan, luar biasa Anda. Itulah kerjaan Rasulullah. Kerjaan orang-orang besar menyelamatkan orang-orang yang terjerumus dalam kehinaan. Sebab kalau zina itu kemana-mana. Problemnya banyak. Ada hamil di luar nikah, kemudian problem lagi banyak. Oh. Kalau sudah wanita menjadi pezina, dia cukup berzina dengan satu laki-laki, banyak laki-laki yang bakal dirusak. Kalau Anda menyelamatkan dia, akan selamat yang lain. Baik, kita masuk bab fikih saat ini. Ini untuk semuanya agar berfikir. Di wilayah mana Anda? Anda wilayah yang selamat yang pertama, bersyukurlah kepada Allah, tinggal jaga. Kalau Anda wilayah kepleset, tobatlah. Wilayah ketiga, Anda melihat orang kepleset, tarik Anda bertobat. Jangan dihinakan dia. Jangan sebut kesalahannya. Bahkan jangan ungkit di depan mukanya. Kamu yang gitu ya? Jangan. Dia semakin patah. Kata Rasul, la tu'in syaitan, jangan kau bantu syaitan untuk menjerumuskan dia. Jelas? Bantu siapapun yang kepleset untuk kembali kepada Allah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Bab fikih. Kemarin bab apa yang lalu? Najis. Berarti kita ikutkan supaya sambung. Yang kurikulum Tangerang kita bawa ke sini yang minggu lalu. Bab mandi besar. Mandi besar. Orang kalau punya hadas besar tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dan wajib mandi agar bisa sholat. Sebab mandi besar yang pertama adalah, kalau dulu saya belajar itu pasti nyatet. Cuman saya perhatikan ibu bapak enggak nyatet, karena memang bapak ibu lebih hebat dari saya maklumi, saya tahu itu. Kalau saya dulu belajar nyatet benar, karena saya itu bebel, hafalannya susah. Kalau bapak ibu kan hafalannya kuat, maka enggak perlu nyatet. Kalau enggak punya pulpen tak kasih nanti bulan depan. Enggak perlu mencatat, karena kami berharap bahwasanya ilmu ini nanti diajarkan di anaknya. Yang menjadikan orang wajib mandi yang pertama adalah bersenggama, biarpun tanpa keluar air mani. Bersenggama, biarpun tanpa keluar air mani. Ada catatan, A. Bersenggama dengan cara yang halal atau haram. Halal suami is, haram berzi, tetap wajib mandi. B. Na'udzubillah. Jalur depan atau jalur belakang? Jalur belakang. Na'udzubillah. Haram seorang suami menggauli istrinya jalur belakang, haram. Tetap wajib mandi. Jalur depan atau jalur belakang. C. Manusia atau binatang. Seorang laki-laki menggauli kambing, wajib mandi. Seorang wanita digauli monyet, wajib mandi. Hanya bab fikih saja ini. Sudah catatannya, ngerti? Termasuk na'udzubillah, kalau jalur belakang berarti laki-laki dengan laki-laki, kalau masuk lubang belakang wajib mandi, tidak? Wajib, karena jalur belakang. Selesai. Jadi bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Nah, ukuran senggama itu, mohon maaf, yang dikatakan senggama yang sudah mewajibkan mandi adalah, mohon maaf ini majelis mulia, jika seorang laki-laki memasukkan ke lubang depan atau belakang, pokoknya lubang, lubang binatang atau manusia, asalkan kepala kemaluan laki-laki sudah tenggelam, itulah yang mewajibkan mandi. Biarpun belum puas dia. Jelas, cukup masuk, enggak jadi, batal. Apa? Wajib mandi. Yang kedua, keluar mani biarpun tanpa senggama. keluar mani biarpun tanpa senggama. Catatannya A, dengan cara halal atau haram. Bagaimana cara keluar mani yang halal, mohon maaf, dengan pasangannya. Contoh, seorang laki-laki kalau mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri masuk wilayah haram. Tapi kalau seorang laki-laki mengeluarkan air mani dengan tangan istrinya, tidak haram. Atau dengan apa yang istilah disebut mufakhadhah, di antara dua pahanya, pokoknya kan ada. Tidak bersenggama, tapi keluar mani, itu yang halal. Keluar mani dengan cara yang halal, keluar mani, wajib mandi. Atau dengan cara yang haram, onani dan masturbasi, wajib mandi, haram. B, sengaja atau tidak sengaja. Biarpun tidak sengaja, wajib mandi. Tidur, enggak sengaja, mimpi, ada air maninya, wajib mandi. Selesai. Yang ketiga, melahirkan. Catatan yang penting, catatan itu memahamkan. Catatannya, satu, A, bayi atau bakal bayi. Maka kalau ada seorang wanita melahirkan bakal bayi, wajib mandi. Apa itu bakal bayi? Keguguran, bakal bayi. Jadi kalau keguguran, wajib. Ibu enggak tahu bayi kayaknya. Enggak kenal bayi. Jadi keluar bayi, wajib mandi. Bakal bayi, wajib mandi. B, baik secara normal atau tidak normal. Kalau belajar fikih itu harus faham. Sengaja Buya dikte satu-satu itu pakai faham. Normal atau tidak normal. Kalau normal, lewat jalur itu. Yang enggak normal, sesar atau melahirkan lewat kuping. Ya sesar lah, enggak normal lewat kuping, ya enggak ada. Sesar. Kayaknya ngantuk ibu-ibu nih, terlambat sayanya ya. Melek lah. Masa enggak aktif gitu. Sesar, wajib mandi sesar? Melahirkan lewat kuping? Wajib. Pokoknya melahirkan lewat normal atau tidak normal. Baik, selesai. Yang ketiga adalah haid. Yang keempat adalah haid. Nah, nanti insyaallah ada fikih haid khusus 30 menit. Fikih haid. Diingatkan, kalau saya lupa diingatkan nanti. Ada kami punya rangkuman untuk mempermudah belajar ilmu haid, cukup 30 menit selesai. Yang kelima adalah nifas. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan bayi atau bakal bayi tadi. Tuntas. Setelah melahirkan keluar darah namanya nifas. Habis nifas, wajib mandi kalau mau sholat. Yang keenam ini adalah tambahan. Berarti enam. Yang keenam adalah, tapi bukan wajib bagi kita, orang lain. Meninggal. Kalau kita mati, wajib dimandikan. Bukan kita suruh mandi sendiri. Baik. Selesai ya. Nah, asal tahu saja semalam mungkin. Kalau ada seorang suami, istri berhubungan, maka wajib mandinya adalah di saat dia mau melakukan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan sebagainya. Tidak harus waktu itu, ini ilmu. Sebab banyak wanita yang tersiksa hubungan suami istri di tengah malam jam 12 malam. Langsung bergegas mandi besar. Kalau mau bergegas mandi besar, hukumnya sunnah. Tidak harus. Boleh mandi besarnya nanti kalau mau tahajudan atau mau sholat subuh. Boleh. Ini kayaknya ada, iya saya pusing, stres, demam. Setiap diajak hubungan sama suami mesti demam. Makanya ngaji, biar tahu ilmunya. Ini ketahuan ini, demam. Habis diajak, makanya bukan saja habis itu demam, akhirnya banyak wanita kalau diajak hubungan oleh suaminya ogah-ogah inget mandinya, padahal mandi biasa ditunda, betul enggak? Betul. Malu ngomongnya. Betul. Boleh mandinya nanti, cuman disunahkan kalau mau tidur pakai wudu, biar tidak semua badan kita kena junub. Sudah dibersihkan wajahnya, tangan, paham enggak? Kelihatan berseri-seri mukanya, wah dapat ilmu malam ini. Stres saya kalau sudah suami saya datangnya malam-malam lagi. Sekarang lihat, senyum semua. Mana lihat wajahnya? Senyum semuanya, saya lihat. Makanya ngaji. Ngaji, jadi tidak harus langsung, boleh ditunda nanti. Sekali lagi belum waktu sholat, belum wajib mandi. Sunnah saja bergegas. Selesai. Adapun cara mandi. Cara mandi itu sederhana. Anda tahu air yang bisa dipakai wudu? Ini air, pokoknya air pakai wudu. Yang pertama rukunnya adalah niat. Niatnya enggak usah bahasa Arab, boleh. Aku niat mandi besar. Tok. Pakai bahasa Arab kebablasan. Nawaitu lahusrafil hadas alfadlillahi ta'ala Allahu Akbar. Kebablasan dia. Bisa pakai bahasa Arab, cuman pakai bahasa Indonesia juga bisa kalau ngajar awam. Aku niat mandi besar, niat mandi ibadah. Yang pertama, yang kedua syaratnya mengguyurkan air, meratakan air ke sekujur tubuh yang masih sambung dengan kita yang mau dibawa sholat. Yang sambung dengan kita. Biarpun punya rambut panjang 6 meter, wajib dibasuh semuanya. Ada satu rambut disisakan, gak sah. Satu dok, panjang, jangan dibasuh ini, sayang. Enggak sah mandinya, harus semua. Selesai? Jelas. Biarpun enggak pakai sampo, sah. Cuman paling gatelan sebentar saja. Sah. Jadi jangan gara-gara enggak ada sampo tidak mandi besar, tidak sholat subuh, ini terjadi. Kenapa kamu sholatnya di sini? Semalam saya enggak sempat mandi besar. Kenapa? Enggak ada sampo. Apa urusannya dengan sampo? Guyur saja, biur, selesai, biarpun tanpa sam. Bahkan bisa dicicil loh, hei calon pengantin baru. Ini pengantin baru kan malu-malu kadang-kadang. Cicil kepala dulu, pura-pura, anduin. Besok badannya itu. Boleh nyicil. Mudahlah belajar, pokoknya belajar ngaji dulu ya. Cukup ya. Setelah itu selesai. Anda boleh melakukan sholat dan seterusnya. Mudah kan belajar fikih, apalagi mandi besar. Wallahu a'lam bissawab. Ditanyakan. Baik, sekurang kasiran kami haturkan kepada guru kita Buya Yahya yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Namun sebelum kita bacakan pertanyaan dari sosial media, kami beri kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu, jamaah ibu-ibu satu, masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya Buya, setelah jima lalu langsung tidur, paginya baru mandi, setelah mandi baru terlihat ada rambut yang rontok di bantal misalkan. Apakah itu perlu dicuci juga atau seperti apa? Cuci enggak Bu? Nah sekarang, makanya ngaji biar tahu. Baik itu saja, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bagaimana kuku yang sudah dipotong? Bagaimana rambut yang rontok? Pertanyaannya sekaligus jawaban. Ibu pinter belajar sudah. Tadi Buya sampaikan bahwasanya yang dimandikan adalah anggota tubuh yang masih nempel yang mau dibawa sholat. Kuku yang dipotong dibawa sholat enggak? Ngapain dicuci Ibu? Salah berguru kali. Kok rambut rontok enggak dibawa sholat? Ya biarin dong, ngapain? Kalau jempolnya dipotong ya jangan dimandiin, biarin. Makanya ilmu itu benar, enggak boleh setengah-setengah, salah ngaji. Enggak perlu rontok ya biarin, cuman sunnah kalau mau dibasuh. Kalau enggak ya enggak apa-apa, potong kuku, buang kukunya. Masa kuku disimpan biar jadi duit muter-muter rumah 3 kali. Itu kan anak kecil dulu. Enggak ada. Jadi paham? Jadi ibu jawabnya salah tadi. Salah. Jadi enggak perlu rambut rontok. Bahkan kalau mau potong rambut sebelum mandi besar, potongannya buang, enggak apa-apa. Potongannya dibuang, kenapa? Potong rambut, potong kuku, kukunya panjang banget. Mau mandi, dipotong. Apakah wajib dimandikan potongan kuku? Tidak wajib dimandikan. Karena apa? Potongan kuku tidak dibawa sholat, tidak dibawa tawaf. Jelas? Cuman sunnah. Lah inilah fikih belajar. Kalau belajar jangan katanya sambil ngeliwet. Gak ketemu judulnya. Katanya, mau mandi? Iya, itu bu, dicuci. Iya, oh dia bukan ustazah. Nyambung. Jelas? Paham. Terima kasih pertanyaannya. Banyak yang salah begitu. Ribut sama suaminya gara-gara ribut. Biasanya kan rambutnya disempitkan di cermin. Akhirnya waktu suaminya sisiran jatuh dimarahi suaminya. Rambutnya di mana? Gara-gara rambut ribut sama suami. Nah, kayaknya ada pengalamannya begitu ya. Gak usah. Yang hilang-hilang. Cuman kalau bisa dicuci, dimandikan, itu sunnah. Karena ada riwayat, tapi tidak dianggap sebagai riwayat yang benar, sahih. Sehingga tidak dijadikan sebagai sandaran hukum. Gak ada, bebas. Allah Alam Bishawab. Selesai. Dan pertanyaan itu yang akan baik dari jemaah ibu-ibu. Dua bahasa ini, ada dua. Boleh habis itu ibu, habis ini ya, masih ada kesempatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, kalau wanita setelah haid namun belum sempat mandi besar, namun malam harinya suami meminta untuk berhubungan, apakah boleh belum mandi atau tidak boleh, harus mandi dulu seperti itu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Seorang wanita haid yang belum disucikan, yang belum bersuci mandi besar, kesepakatan ulama empat madhab, tidak boleh seorang suami menggaulinya sampai wanita tersebut mandi terlebih dahulu. Kalau alasannya ibu enggak kuat dingin, saya kalau kena air gemetaran, ada debu untuk bertayamum. Enggak ada alasan. Memang di sana ada pendapat Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, madhab Imam Syafi'i, gunakan dalam waktu keadaan darurat, rat. Darurat sekali. Mungkin air tidak ada. Atau kalau kena air, Masya Allah luar biasa. Ya. Ini adalah enggak bisa dipakai seenaknya juga. Makanya enggak kita buka ini. Pendapat Imam Suyuti pun ditolak sama ini. Imam Suyuti mengatakan, memang dalam keadaan darurat mungkin suaminya enggak punya banyak waktu, kemudian istrinya takut kena air. Yang penting sudah berhenti darah di hari kebiasaannya dan enggak bakal keluar lagi, maka bisa digauli. Tapi pendapat lemah sekali. Enggak usah pakai pendapat ini, kecuali darurat. Jangan sampai kita hidup darurat. Masa darurat? Neng, aku hanya punya waktu 5 menit. Mau pergi. Ya ini masa darurat begitu, kok gak enak banget suaminya 5 menit, kalau 5 menit pakai mandi habis suang, iya gak? Kalau memang ada keadaannya darurat seperti itu ya sudahlah, hubungan suami istri ikut Imam Suyuti biar ditanggung sama Imam Suyuti. Cuman rata-ratakan normal, belum lagi lebih dari itu, wahai istri yang solehah, biasakan di saat engkau melayani suamimu dalam keadaan dirimu sudah siap. Jangan lupa untuk membersihkan mulutmu, lekuk-lekuk tubuhmu. Kalau perlu neng rendem air pandan, biar bau pandan. Yang maksimal melayani suami. Tapi hei para suami, sebelum pulang paling tidak mampir pom bensin dulu, sikat gigi pakai minyak wangi. Jangan pulang ternyata membau-bau yang tidak sedap. Jangan sampai istrinya ngomong setengah jam, kerudungnya di mulut gak sadar-sadar. Sama-sama dong. Kan bermesraan tuh yang maksimal, jangan sampai bermesraan itu yang satu ngempet ambune ndak enak, baunya kurang sedap, minyak wangi dan sebagainya. Tahu diri kita ini memang kecut semuanya, tapi paling tidak dikurangi kecutnya. Jangan bawa jeruk kemana-mana. Paham? Boleh. Kalau memang darurat sekali boleh, kalau tidak mandi. Kalau memang Anda termasuk ada sebagian wanita yang kalau terkena air, drodok bahasa Jawa, gemeteran. Ya, Kalau memang kasusnya Anda wanita semacam itu, sementara suami menginginkan saat itu, Anda bertayamum. Karena Anda bisa kena air. Bertayamum, selesai ya, insyaAllah. Tetap tidak bisa, tayamum. Semoga suami tambah cinta, amin. Allahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya pertanyaan dari media sosial. Sebentar, ini jamnya yang mana? Saya dipingin ya. Dengan 2 jam ini. Ini jam atau itu? Setengah 11, Bu. Ya. Itu berapa? Jam 10. Itu setengah 10? Setengah 10. Itu? Ini setengah 11, Bu. Ya. Mulai tadi saya ngelirik bolak-balik, sebenarnya bingung saya ini. Sementara jam 11 harus meninggalkan tempat ini. Itu sudah jam 11, harus keluar dari tadi. Itu setengah 10? Setengah 11, Bu. Ya. Hah? Setengah 11? Baik, selanjutnya pertanyaan dari media sosial. Datangnya dari Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya, saya mau bertanya. Kalau orang itu jualan dan barang jualannya itu hasil dari riba, atau orang tersebut pinjam dari rentenir, apakah boleh kita membeli barang pada orang itu? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada orang meminjam uang dari tempat renten, artinya tidak semuanya adalah riba. Yang riba adalah hanya tambahnya. Jadi dosanya di dosa sang pelaku, sang peminjam. Adapun barang yang dijual, itu dibeli oleh orang tersebut dari hartanya, dan sebagian adalah harta yang bercampur dengan riba. Maka kalau kita membeli kepada orang yang modalnya campur, kayak begitu, antara riba, barang bunga sama yang tidak, maka kita sah jual beli dengannya. Sah, karena apa? Tidak semuanya barangnya adalah haram, kecuali dia berkata, alhamdulillah, pakai alhamdulillah, ini semua modalnya dari saya, mohon maaf, mencuri atau habis melacur. Ya ini. Tapi ini adalah pinjam, pinjamannya adalah yang menjadi haram adalah tambahannya. Selagi tidak ada tambahannya, misalnya nanti tobat. Tobatnya bagaimana? Na'udzubillah, saya pinjam kepada Anda pakai renten. Tobatnya sederhana, dikembalikan tanpa ada tambahannya. Yang saya pinjam sah. Ya enggak? Saya pinjam kepada Anda, na'udzubillah, pinjam pakai riba. Pinjam 10 juta, tapi nanti kembalikan dalam 2 bulan 11 juta. 11 juta, berarti ada rentennya 1. Akhirnya betul, transaksi ini adalah haram, saya melakukan haram, saya pinjam dengan ada renten. Cuma tobatnya bagaimana? Tobatnya cukup, saya menyesal, 1. Yang kedua adalah, jika saya bisa mengembalikan tanpa ada tambahan, atau karena urusannya dengan perbankan, saya sudah menyesal, saya kapok mulai hari ini. Jika seperti itu menjadi halal. Kecuali orang berkata, ini dari bunga semuanya, ini dari riba semuanya, maka tidak diperkenankan. Jadi setiap kali mengambil riba, itu telah bercampur antara dana halal dan dana kotor. Ribanya berapa? Tambahannya tadi. Telah dicampur dengan yang lainnya, akan kotor semuanya nanti. Maka kalau kita berurusan dengan orang yang hartanya bercampur antara yang halal dengan yang haram, maka kita bisa bertransaksi dengan mereka. Yang enggak boleh adalah jelas-jelas itu barang haram, tidak ada halalnya sama sekali. Ayo kita hijrah, tinggalkan riba sebisa mungkin. 1. Yang kedua, Anda jangan merendahkan kalau memang Anda tergolong orang yang sudah hijrah dari riba. Kalau masih melihat saudara, tetangga yang masih berurusan dengan riba, doakan agar segera hijrah. Semoga Allah menjauhkan dari riba dan mengganti dengan modal yang halal dan penuh berkah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bolehkah kita ikut mengamini doa yang ada di radioku yang dipimpin oleh Buya setiap habis maghrib menjelang isya atau saat majelis, sedangkan saya mendengarkan lewat radio di rumah saya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang Anda dengar, apakah yang Anda baca? Selagi Anda memahami dan Anda merasakan, seperti Anda membaca doa sendiri. Misalnya Anda membaca tulisan, ya Allah berikan keberkahan dalam rumah tanggaku. Anda baca, lalu Anda bilang amin ya Allah. Berarti Anda berdoa. Maka di saat Anda mendengar doanya seseorang, sebenarnya Anda ikut berdoa karena dengan pemahaman Anda. Karena Anda setuju dengan kalimat tersebut, seolah-olah Anda mengatakan. Maka sah Anda mengamini doa siapa saja, karena Anda begini, amin ya Allah, kabullah kalimat itu ya Allah. Amin artinya istajib doa, ya Allah kabulkan doaku. Boleh. Karena kadang doa kita ini sangat terbatas. Jadi orang itu di saat memohon itu pun kadang sangat terbatas. Sesuai dengan wawasannya. Coba ini aja, ibu kalau mendapatkan duit 10 juta mau beli apa? Beda-beda kan? Ada yang beli kompor, lah kok kompor? Begini, oh, karena sesuai dengan kebutuhan yang mendesak. Enggak ada yang ngomong langsung mau saya infakkan semuanya, hanya 1-2. Padahal itu yang paling utama. Jadi wawasannya itu yang berbeda-beda, maka menjadikan doa berbeda-beda. Makanya kadang kita perlu numpang doanya orang yang wawasannya luas. Ya Allah benar, saya tidak pernah minta dijauhkan dari siksa kubur. Ya Allah saya tidak pernah minta dijauhkan dari zina. Padahal saya takut zina. Ada orang doa, ya Allah jauhkan dari zina. Amin, amin. Numpang. Sah. Allah alam bisawab. Cukup ya. Jam berapa tutup? Setengah 11. Setengah menjelang 11. Baik, ada satu lagi. Jangan satu-satu lagi. Saya makan luar jam 11. Kasih itu ibu. Iya, baik, baik ibu. Kami beri kesempatan bapak-bapak terlebih dahulu. Disampaikan tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mohon hukumnya untuk mengambil atau membeli motor dengan cara kredit atau mobil. Bagaimana hukum yang sebenar-benarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kredit dahulu. Hukum kredit itu ada di dalam Islam kalau kreditnya benar. Hukum kredit itu sah selain emas dan perak. Tapi kredit yang benar. Kredit yang benar adalah Anda punya mobil, harganya adalah 100 juta rupiah. Kemudian Anda ingin menjual kepada kami. Cuman kami tidak punya uang. Saya tidak bisa membayar kontan. Kemudian Anda berkata, baik, saya akan jual kepadamu tidak kontan. Boleh kamu bayar 10 tahun, Bu ya? Berarti setiap tahunnya 10 juta. Setiap bulannya 10 juta. Saya jual kepadamu 120 juta. Anggap saja 100 juga, tidak masalah. Saya jual kepadamu 100 juta, tapi bayarnya nanti per bulan. Saya cicil 10. Ini kredit yang sah. Sama kredit panci, ibu-ibu pernah? Sah. Yang enggak boleh kredit emas dan perak. Lah, akan tapi apakah kredit yang berjalan selama ini seperti itu? Kalau memang seperti sah, misalnya Anda ke showroom, itu miliknya yang punya showroom, akan beli mobil ini. Punya duit sekarang? Enggak. Kredit, ya sudah. Saya jual mobil ini adalah dengan harga 300 juta, kamu bayar setiap bulan begini, begini, begini, sah. Asalkan sesuai dengan akadnya tadi. 300, ya 300, tutup. Akan tapi apakah benar kredit hari ini sekarang? Showroom tidak punya duit. Showroom nggak punya duit. Akhirnya showroom menggandeng bank. Bank agar membiayai. Lihat, urusannya bank konvensional. Setelah bank membiayai nanti, lalu dijual kepada pembeli. Pembeli itu nanti membayarnya kepada bank, mengasih untung kepada yang punya showroom sekaligus ngasih tambahan bunganya. Maka kredit yang semacam menjadi tidak benar karena bukan barangnya, karena Anda telah dimasukkan sebagai pembeli, dimasukkan wilayah konvensional, wilayah riba. Anda tidak boleh tutup mata. Yang penting kan saya kan bayar kredit, kan jadi dalam Islam ya. Iya kalau caranya benar. Wong showroom enggak punya duit. Yang nalangin siapa ayo? Yang biayai siapa? Bank. Lalu Anda membayar, kan ini sudah dihitung semuanya dari harga dasar, misalnya harga mobil 300 juta, menjadi naik 320 juta. 30 sudah dibagi antara showroom dan yang nomboi bank. Sebab showroomnya pun membayar ke bank harus ada tambahannya namanya bunga. Siapa yang bayari bunganya? Anda pembeli. Maka kita ditipu dengan cara semacam ini. Apakah ada cara yang benar? Ada, secara syar'i boleh. Anda sebagai pihak perbank syariah, Bank Al-Bahjah Syariah. Saya tidak mau pakai. Anda pihak bank, saya pembeli. Saya pengen beli mobil. Mobil apa? Saya pengen beli mobil Innova. Di showroom harganya terserah. Saya tidak penting, pokoknya harga Innova. Anda, baik. Buya, saya akan beli mobil Innova. nanti akan saya jual kepada Buya. Anda sebagai pihak bank beli Innova, merek Innova, ada merek Innova kan? Anda pergi ke showroom dengan bayar kontan. Harganya Anda beli 360 juta. Kemudian setelah itu milik Anda sebagai bank tadi. Setelah itu bank menjual kepada saya sebagai pembeli, Anda hitung keuntungannya menjadi 400 juta misalnya dengan cara kredit ini sah. Berarti dari bank membeli dulu, kemudian dari bank menjual kami, namanya murabahah. Sebetulnya dari bagi showroom-showroom bisa begini, cuman karena kadang orang diajak syar'i tidak mau, lebih senang yang tidak syar'i. Sama hasilnya nanti, cuman sistem transaksinya menjadi jelas. Namanya murabahah, karena Anda membeli, saya membeli kepada Anda, bukan kepada showroom. Adapun saya memilih, boleh. Saya memilih ke showroom, saya ingin mobil ini. Baik, cukup mobilnya ini, merek ini, yang transaksi Anda dengan showroom. Setelah itu, mobil dikirim ke rumah saya. Sudah terjadi antara kami dengan Anda transaksi untuk bayar kredit. Keuntungan adalah untuk Anda. Adapun Anda dengan showroom, Anda juga memberikan, Anda membayar. Sudah selesai. Itu kredit yang benar. Kalau tidak dengan cara semacam itu, ya enggak dibenarkan karena Anda telah membawa, kalau kita, showroom telah membawa orang masuk wilayah riba. Dan kami himbau showroom-showroom itu bisa merubah transaksi. Ini bisa. Bank syariah bisa kok. Dan kami juga mengharap bank syariah juga banyak berbenah dan banyak kekurangannya. Jangan sampai bank syariah malah ditinggal karena malas untuk berbenah diri. Kami dukung bank syariah, tapi dengan catatan mereka juga harus mau berbenah. Banyak kekurangan. Kita ada beberapa kritikan-kritikan kepada bank syariah, termasuk kredit emas. Enggak boleh kredit emas. Enggak boleh kredit perak. Enggak dibenarkan kredit nakden, tidak sah. Dan masuk wilayah riba itu. Kredit emas jangan dipaksain. Ada kan kredit emas? Sudah saya sampaikan, saya sudah dengar di media, semua dengar. Enggak usah lah, enggak mendesak. Orang enggak mati kok enggak kredit emas, kok masih dipaksain. Sampai saya dikirim selebaran banyak. Saya dukung bank syariah, tapi jangan dipaksakan yang salah. Selesai kan? Apa sih mendesaknya kredit perak emas? Mati kalau enggak kredit emas. Ini kritik ke dalam kepada bank syariah yang kita dukung. Enggak perlu yang haram ya jangan. Biar Anda semakin dihormati sebagai bank syariah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang ibu terakhir. Itu. Ibu yang mulai tadi sudah ngangkat tangan. Baik, silahkan ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, saya mau bertanya. Saya punya ini, Buya. Mohon maaf sebelumnya. Ada sedikit deposit. Tentu kan di situ ada kelebihannya. Nah ini bagaimana caranya, Buya? Apakah perlu saya makan? Apa perlu gimana? Deposit di bank konvensional. Ya, iya, tentu ya. BRI ada lebihnya kan, ada bunganya gitu. Banyak saudara-saudara kami yang punya deposit dan ada bunganya di bank konvensional. Langkah ya. Pertama ibu yang solehah. Amin. Anda harus pindah kepada bank syariah. Oh begitu, Bu ya. Enggak ada jalan lain. Begitu. Kalau bukan Anda yang mendukung bank syariah, siapa yang mendukungnya nanti? Begitu. Kalau seandainya miliarder-miliarder Indonesia berpindah kepada bank syariah, maka fasilitas bank syariah akan lebih bagus nanti. Begitu. Satu. Yang kedua, adapun bunga-bunga yang selama ini sudah ada, ibu saya ambil tapi bukan untuk ibu. Begitu. Gunakan untuk proyek-proyek yang tidak terhormat tanpa atas nama ibu. Misalnya apa? Di sana ada pembuatan WC umum. Ya. Ibu diam-diam masukkan kotak sana gitu. Oh, saja. Begitu. Enggak ya, usah ya. Ibu datang, ini dari saya. Berarti ibu atas nama ke ibu kayak ngaku, enggak. Ini barang kotor. Bunga barang kotor. Ya. Jangan sampai bangga waktu kita memberi. Langsung saja ada apa selokan jembatan rusak atau selokan-selokan pembenahan selokan. Oh, ini perlu dana ya? Di mana guys? Anda nomor rekeningnya ada enggak? Anda diam-diam transfer dengan uang sisa riba. Jangan dimanfaatkan diri Anda itu duit kotor. Jangan dimakan oleh anak Anda. Jangan dimakan oleh Anda. Karena itu adalah harta kotor. Yang pertama tadi terpenting, Anda hijrah dulu. Begitu. Insya Allah Allah muliakan. Kemudian kalau sudah hijrah, ya. Jangan merendahkan saudara yang belum hijrah. Oh begitu. Sebab hijrah itu berat. Ada saudara kita itu hijrah 20 tahun belum beres-beres. Berat, kenapa harus menyelesaikan ini. Enggak gampang hijrah itu. Tapi yang jelas semuanya harus niat untuk hijrah. Apakah tahun depan beres, 10 tahun yang akan datang beres, atau mungkin 20 tahun. Sebab giliran mau hijrah itu, dipameri dengan bonus-bonus. Wah, kalau mau hijrah itu tambah stres. Godaannya gede. Minta mobil apa saja, bonusnya begini. Apalagi yang depositnya gede-gede. Semakin gede dunianya, semakin gede setannya. Salah. Terima kasih. Insya Allah terima kasih Buya. Ahli surga semuanya. Yang punya uang di bank-bank konvensional, semoga tidak dihukum oleh Allah. Segera dihijrahkan ke tempat yang mulia, diampuni oleh Allah. Yang sudah hijrah, jangan merendahkan yang belum hijrah. Kita semua ini belajar untuk menjadi yang lebih baik. Kejelekan yang paling jelek adalah merendahkan orang lain. Sama tadi, urusan zina dan sebagainya. Kalau Anda memang sudah terjauhkan dari zina, bersyukurlah kepada Allah. Tapi jangan sekali-kali merendahkan orang yang pernah kepleset dalam zina. Karena apa? Merendahkan itu penyakit di dalam hati dan itu sangat rendah. Bismillah. Majlis Maulid Akbar di Jamblang. Anda Cirebon Maulid lagi di Jamblang nanti insyaAllah. Jamblang adalah cabang Al-Bahjah juga. Kajian rutin di Masjid Ar-Rahman Sabtu Malam Ahad setiap Ahad pekan keempat. Kajian bulanan dengan Umi di Bogor setiap hari Selasa pekan kedua kemarin, kayak kemarin di gedung PIP Bogor. Di Majelis Al-Mu'awanah Empang Bogor, di Masjid Ar-Rahman Bantarjati Bogor. Mohon doa hari Selasa semuanya. Mohon doa dukungan Pondok Pesantren Al-Barbajah Cibung Bulan sedang dilaksanakan pembangunan dapur untuk keperluan makan santri. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyempurnakan pembangunan dapur dan juga pembangunan-pembangunan yang lainnya. Karena kami masih tetap memerlukan kelas-kelas tambahan untuk bisa kita kirim siswa lebih banyak lagi di Cibung Bulan. Infak Center Al-Bahjah Bogor, Bank Syariah Mandiri, mohon ini. Tujuannya infak center ini adalah mengikat hati. Kami ingin mencuri hati Bapak Ibu semuanya. Saya ingin mengambil hati Bapak Ibu semuanya agar sambung dengan program kemuliaan sampai mati. Dan cara mengikat bagaimana? Kapan Anda ikut andil dalam infak center biarpun Rp1.000 per bulan, Anda akan terikat. Susah akan tertinggal. Susah akan pisah. Tapi kalau Anda datang dengan jasad Anda bersama perginya jasad, bisa saja terputus. Tapi kalau Anda punya program, apalagi makanya semakin besar, semakin gede ikatan Anda, semakin Anda tidak akan bisa terlepaskan. Yang membangun, yang berjuang, yang ini, semakin susah terpisahkan. Ditarik oleh setan gak akan bisa. Makanya kami ajak, ayo bergabung dalam infak center ini. Siapapun, ayo bergabung, jangan ragu. Hitungannya dengan Allah nanti. Nanti Anda akan kaget misalnya yang sebulan memberikan bantuan 10.000 per bulan. Semoga panjang umur semuanya. Kalau sudah meninggal dunia akan kaget di alam barzah, kaget di akhirat, kok ada pahala segede ini? Pahala apa ini ya Allah? Jawab itu adalah pahalamu infak 10.000 per bulan dulu. Akhirnya dia nyesel, ya Allah, kalau tahu begini kembalikan saya ke dunia, kenapa saya infak cuma 10.000? Maka sebelum Anda nyesel, belum apa sudah ngancam nih, sebelum Anda nyesel jangan ragu untuk berinfak. Infak ini kami ajak semuanya. Kemudian juga dibutuhkan pejuang radioku network untuk bisa menjadi penyiar dan sebagainya. Alhamdulillah semakin hari radioku semakin banyak radionya. Tapi yang kurang adalah SDM untuk jadi penyiar yang punya ikatan hati dengan dakwah, dengan Rasulullah. Kita perlu itu. Anda pun mungkin tidak bisa siaran, tapi Anda bisa ngomong dan ngerti bahasa Indonesia yang benar ya. Itu pun Anda bisa dididik. Jangan sampai nanti kalau siaran, Masya Allah tadi saya enak-enak ketiduran lalu dibangunan. Kan tidak enak kalau gitu. Jadi yang bahasa Indonesia yang benar ya. Jadi maksudnya ya paling tidak ngerti bahasa Indonesia, tamat SMA, bisa dididik, begitulah. Jadi nanti boleh nanti ikut pelatihan, bisa jadi penyiar yang baik putra putri. Dakwah dengan jadi penyiar. Dan di saat jadi penyiar akan sering mendengar ceramah-ceramah kami sama. Anda akan mulia di tempat tersebut insya Allah. Kemudian juga ini, untuk radioku yang ada di Bogor ini, kemarin ada hamba Allah yang menawarkan lokasi, cuman lokasinya agak rendah, jadi tidak bisa masuk. Kita ingin ada hamba Allah yang punya lokasi untuk ditempati radioku. Untuk tower, antena, dan seterusnya. Kalau Anda punya tempat, Anda sodorkan barangkali survei cocok. Apakah itu dipinjamkan seumur hidup? Minjam seumur hidup. Atau minjamkan sampai hari kiamat? Atau paling tidak minjamkan 20 tahun? Jangan-jangan pendek, minjamkan 2 tahun. Baru dibangun, suruh bongkar nanti ya. Atau tiba-tiba Anda ingin memberikannya, lain cerita. Intinya ayo, kalian yang punya ide-ide kemuliaan, sampaikan kepada kami. Khususnya masalah tanah tadi. Kemudian, ini kita program televisi Al-Bahjah ini perlu dana besar. Enggak besar banget sih, hanya kurang lebih 130 juta. Semoga Allah mengirim, minta doa saja ini. Semoga Allah mengirim hamba Allah yang menyelesaikan untuk kesempurnaan kamera segala macam. Sedikit, sengaja memang seperti ini caranya, biar semuanya ikut andil. Mungkin ada yang toko kamera, saya pengen nyumbang kamera. atau pengen ada, atau saya punya duit 1.000 rupiah saya ingin bergabung, oke, diterima, karena yang penting niatnya yang baik tadi. Kemudian jangan lupa untuk bisa bergabung dengan Infak Center Al-Bahjah Bogor. Infak Center Al-Bahjah Bogor yang langsung di Yayasan Al-Bahjah. Nomor rekeningnya cukup menghafal saja mengundang rezeki, karena menunjukkan kalau ada niat. Yang enggak nulis ini, enggak menghafal, kayaknya enggak niat. Rezekinya nanti takut, ya tetap lebar insya Allah, kurang gede nanti. Niat saja, niat. Saya ingin gitu saja sudah. Allah Maha Kasih kok nanti. Rezekinya tambah luas. Tolong dihafal. 07-200-4-2000. 07-200-4-2000. 07-200-4-2000. Anda catat. Anda tidak mengerti apa yang terjadi nanti sore. Mungkin putra Anda yang ada di mana tiba-tiba mengirim duit jutaan. Ayo. Atau orang yang punya utang kepada Anda langsung bayar. Atau sapi Anda mestinya beranak 2, kembar 3. Atau suami bisa saya ngasih uang saku jatahnya begitu tak tahu ini ditambah hari ini. Ayo, mau enggak? Makanya niat yang benar, jangan pelit-pelit. Insyaallah nanti saya nyumbang 5.000. Dikasih 6.000 sama Allah, pelit banget. Ya apa? Hah? Rekening. Itu nomor rekeningnya. Boleh, ini banknya Bank Syariah, BNI Syariah. BNI Syariah. Oh, ini afan, ini maaf. Ini zakat, jangan salah. Zakat ini khusus. Ini zakat. Kalau zakat tidak boleh bangun pondok. Maaf, salah. Ini zakat. Itu rekening zakat tadi. Itu zakat itu hanya untuk diberikan kepada fakir miskin. Kita menyalurkan zakat, hati-hati. Zakat tidak boleh bangun pondok, zakat tidak boleh untuk bangun masjid, zakat tidak boleh makan santri, santri tidak makan zakat. Santri kita tidak boleh makan zakat. Ini rekening zakat. Kalau ibu banyak zakat di sini. Sekarang rekening pondok, mana Al-Bahjah Bogor? Dikirim ke pusat aja gitu. Mana Bogor enggak ada rekeningnya? Enggak punya rekening? Mana rekening Bogor? Sebentar. Ini Al-Bahjah Pusat. Al-Bahjah Bogor. Baik, itu zakat ya, jangan salah. Zakat tidak boleh untuk bangun pondok. Maka itu spesial ibu kalau punya zakat, maka akan disalurkan ke situ, akan disalurkan yang berhak, fakir miskin. Guru, ustaz enggak ada. Nah, ini Al-Bahjah Bogor. Mati-mati ini, dipegang. Al-Bahjah Bogor, enggak apa-apa. Lebih lama ini adalah untuk mencari duit di akhirat nanti ini, mencari rezeki ini di akhirat. Kodenya bank ini Bank Syariah Mandiri 777. Udah dihafal. 111 1089. Ini radio eh? 1089 777 111 1089 atas nama Yayasan Al-Bahjah Bogor. Itu yang pengen banget. Bank Syariah Mandiri. Kalau ingin ke pusat, pengen dibagi, saya pengen nyumbang ke pusat juga. Lah, pusat ada infak center pusat adalah nomor rekening Bank Syariah Mandiri 7200 4292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Dan Al-Bahjah tidak memperkenankan dan tidak ada rekening pribadi. Kalau ada rekening pribadi datang kepada Anda atas nama Al-Bahjah, jangan didengar. Enggak ada. Makasih banyak. Semoga yang mencatat rezekinya banyak. Yang dengar rezekinya banyak. Yang belum bisa ngasih rezekinya banyak. Saya enggak tega doain jelek itu, enggak tega sama sekali. Saya tak doain baik semuanya. Yang pelit rezekinya banyak dan tidak pelit. Insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la tahdulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, Wa athir dama la tusur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu, jauhkan kami dari yang haram. Dan kami mohon siapapun yang sudah punya hajat untuk menikah, mudahkan pernikahan mereka agar mendapatkan yang halal, dan jadikan kami orang-orang yang mempermudah pernikahan. Jauhkan kami dari mempersulit urusan pernikahan ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari zina. Buka pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jaga mata kami agar tidak melihat yang haram. Jaga telinga kami agar tidak mendengar yang haram. Jaga hati kami ya Allah agar tidak rusak ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami ya Allah, agar kami lebih mudah untuk mengabdi kepada pasangan kami. Jauhkan ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah melakukan kehinaan atau terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak rela jika ada hamba yang pernah terpeleset dalam zina lalu terhinakan di dunia dan terhinakan di akhirat. Kami tidak rela ya Allah. Wahai Zat yang Maha Pengampun, ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat ya Allah. Dan jauhkan kami dari menggunjing orang berzina ya Allah. Jadikan kami juru-juru penyelamat para hamba-hamba yang terpeleset dalam kehinaan zina. Jauhkan kami dari menjerumuskan orang dalam zina ya Allah. Jauhkan lesan kami dari menggunjing orang berzina. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari riba ya Allah. Kami mohon ya Allah. Di antara yang hadir ada di antara mereka yang masih berurusan dengan riba ya Allah. Akan tapi mereka telah kau datangkan di tempat mulia ini ya Allah. Kami prasangka baik kepadamu, tidak akan kau datangkan mereka ke tempat ini kecuali karena engkau ingin memuliakan mereka ya Allah. Kami mohon jauhkan mereka dari riba, ganti dengan modal yang halal bersih ya Allah. Siapapun mereka ya Allah, mereka telah berkumpul di tempat mulia, muliakan keluarga mereka, muliakan anak keturunan mereka. Jauhkan kami dari haram, haram, haram, haram ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, sebab zina, melihat yang haram. Ya Allah, mata kami ya Allah, ampuni mata kami. Sungguh ya Allah, dengan dosa yang dilakukan mata kami cukup ya Allah jika engkau ingin menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon jangan hancurkan mata kami, jaga mata kami, ampuni dosa mata kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga hati kami semua ya Allah. Jaga hati kami semua ya Allah. Jaga hati kami semua ya Allah. Muliakan kami di rumah kami, muliakan kami di dunia, muliakan kami di akhirat. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, siapapun yang telah berjuang bersama kami, engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Engkau Maha tahu siapa mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa bergabung berjuang di tempat ini dari ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan kau jadikan jaga perkumpulan ini, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami, jauhkan kami dari benci kepada sesama kami. Kami ingin hidup dengan cinta di dunia mukaddimah keindahan kelak di surga. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, karena dia adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Ampuni dia, ampuni dia. Berikan kesadaran agar tidak berbuat zalim lagi. Ampuni ya Allah dan ampuni kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah. Khusnul khotimah.